Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. InsyaAllah akan kita pelajari ayat yang ke-43 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelummu إِلَّا رِجَالًا, kecuali mereka itu adalah laki-laki. نُوحِي إِلَيْهِمْ, kami beri wahyu mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka pertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Bil bayyinati wazbur, yakni keterangan-keterangan dan az-zubur, kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an adz-dzikra. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau berpikir. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsir. Yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ay lasta bibida'in minar rusuli, falam nursil qablaka malaikatan bal rijalan kamilina la nisa'an nuhi ilayhim minas syara'i wal ahkami ma huwa min fablihi wa ihsanihi alal abidi min ghairi ayatu bisyai'in min kibali anfusihim fas'alu ahla dzikri ay al-kutubi as-sabiqati in kuntum la ta'lamuna naba al-awwalin wa syaqaqtum hal ba'athallahu rijalan. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus Rasul sebelummu kecuali mereka itu laki-laki. Engkau bukan yang terbaru dari rasul-rasul itu. Kami juga tidak mengutus sebelummu malaikat sebagai rasul. Tapi laki-laki yang sempurna, bukan pula wanita. Kami memberi wahyu mereka berupa syariat dan hukum-hukum yang di dalamnya ada keutamaan dan kebaikan Allah atas hamba-Nya. Bukan mereka datangkan dari diri mereka sendiri. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, yakni ahli tentang kitab-kitab terdahulu. Jika kalian tidak mengetahui berita orang-orang terdahulu, dan kalian ragu apakah benar Allah mengutus rasul itu berupa laki-laki. Fas'alu ahlal ilmi bidzalika alladzina nuzilat alaihim az-zubur wal bayyinatu. Fa'alimuha wa fahimuha fa innahum kullahum qad taqarrara indahum annallaha ma ba'atha illa rijalan yuhi ilayhim min ahlil qura. Wa umumu hadhil ayati fiha madhu ahlil ilmi wa anna a'la anwa'ihi al-ilmu fi kitabillahil munazzali. Maka pertanyalah kalian kepada ahlul ilmi tentang masalah itu. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah turunkan kitab-kitab dan keterangan. Mereka mengetahuinya, mereka memahaminya. Maka sesungguhnya mereka semua telah menetapkan dari sisi mereka keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak mengutus rasul kecuali berupa laki-laki. Allah beri wahyu mereka untuk disampaikan kepada penduduk negeri. Keumuman ayat ini terdapat pujian kepada alul ilmi. Dan bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang kitab yang Allah turunkan. Fa innallaha amara man la ya'lamu birruju'i ilayhim fi jami'il hawadithi wa fi dhamnihi ta'dilun li ahli ilmi wa tasyiatun lahum haitsu amara bi su'alihim wa anna bidzalika yukhraju al-jahilu minat tabi'ati. Fadalla ala anna allaha i'tamanahum ala wahyihi wa tanzilihi wa annahum ma'muruna bitazkiyati anfusihim walitisafi bisifatil kamali. Maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang yang tidak berilmu untuk merujuk ahlul ilmi dalam segala peristiwa yang terjadi. Maka dari situ terdapat pujian untuk ahlul ilmi dan tazkiyah untuk mereka. Karena Allah memerintahkan untuk bertanya kepada mereka. Dan dengan itu berarti orang yang bodoh tidak boleh diikuti. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mempercayakan kepada alul ilmi untuk menjelaskan wahyunya dan kitab yang diturunkannya. Dan bahwasanya mereka diperintah untuk membersihkan jiwa mereka dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa afdalu ahli dzikri ahlu hadzal Qur'anil 'adzim. Fa innahum ahlu dzikri 'alal haqiqah. Wa aula min ghairihim bi hadzal ismi. Wa li hadza qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra ay al-Qur'ana alladhi fihi dzikru ma yahtaju ilal ibadu min umuri dinihim wa dunyahum adh-dhahirati wal batinah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa hadha shamilun litabayyini alfadhihi wa tabayyini ma'anihi wa la'allahum yatafakkaruna fihi fa yastakhrijuna min kunuzihi wa ulumihi bihasbi isti'dadihim wa ikbalihim alaihi. Ahli zikir yang paling afdal adalah ahli tentang Al-Qur'anul Azim. Mereka inilah ahli zikir yang sebenarnya. Mereka lebih layak daripada yang lain untuk mendapat nama ini. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kitab kepadamu az-zikra, yakni Al-Qur'an, yang di dalamnya disebutkan perkara yang dibutuhkan oleh hamba, baik perkara agama maupun dunia, yang zahir maupun yang batin, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini mencakup penjelasan tentang lafaz-lafaz Al-Quran dan penjelasan tentang makna-maknanya, agar mereka mau memikirkan Al-Quran. Mereka mau mengeluarkan simpanan-simpanan faidah dari Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran sesuai dengan kesiapan mereka dan fokusnya mereka dalam mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, setelah kita baca Surah An-Nahl ayat 43 sampai 44 dan juga penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Fihi dalilun ala anna rusula kullahum rijalun min bani Adam la malaikatun wala nisaun mengenai firman Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. di dalamnya terdapat dalil bahwa semua rasul adalah laki-laki dari Bani Adam. Bukan malaikat, bukan pula wanita. Nah. Bangsa jin, tidak ada rasulnya. Ya, adanya da'i. Yang menyampaikan wahyu dari rasul Bani Adam. Wanita, tidak ada yang jadi nabi dan rasul. Nah. Kalaupun disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz mendapatkan wahyu, maksudnya ialah ilham. Bukan wahyu yang bermakna risalah. Nah. Al-Fa'idatu Asaniyah. Al-muradu bi ahli dzikri arba'atu aqwalin. Yang dimaksud dengan ahli dzikir dalam ayat ini ada empat pendapat. Al-awwal Ahlut Taurati wal Injil. Ahlut Taurati wal Injil. Qalahu Abu Salihin an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, ahli zikir di sini ialah ahli Taurat dan ahli Injil. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Ats-tsani ahli Taurat. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, ahli zikir dalam ayat ini ialah ahli Taurat. Ini pendapat Imam Mujahid. Ats-tsalits, ahlul Qur'ani. Qalahu Ibnu Zaidin. Pendapat yang ketiga, ahli dzikir itu ialah ahlul Quran. Ini ialah pendapat Ibnu Zaid. Arabi al-ulama'u bi akhbari man salafa. Al-ulama'u bi akhbari man salafa. Pendapat yang keempat, ahli zikir itu adalah para ulama yang memahami berita-berita tentang orang terdahulu. Zakarahu al-Mawardi. Zakarahu al-Mawardi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi. Empat pendapat ini saling melengkapi. Dan semua termasuk ahlu dzikri. Qala Al-Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala. Wa afdalu ahli dzikri ahlu hadal Qur'anil azim. Fa innahum ahlu dzikri alal haqiqati. Wa awla min ghairihim bihadal ismi. Wa afdalu ahli dzikri ahlul hadal Qur'anil azim fa innahum ahlu dzikri alal haqiqah wa awla min ghairihim bihadal ismi. Ahli dzikir yang paling utama adalah ahli Qur'an, ya, ahlul Qur'anil azim. Mereka inilah ahli dzikir yang sebenarnya dan lebih layak mendapat nama ini daripada yang lain. Nah. Al-faidatu as-salisah. Qauluhu ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fihi dalilun ala rujui ila ahli ilmi fi jami'il hawadith wa fihi ta'dilun wa tazkiyatun lahum. Mengenai firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, terdapat dalil untuk merujuk kepada para ulama. Untuk merujuk kepada para ulama dalam segala peristiwa yang terjadi. Ya, bil hawadis, khususnya masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian. Hendaknya kita rujuk kepada para ulama ahlul ilmi. Dan di dalam ayat ini juga terdapat takbil dan tazkiyah, pujian dan rekomendasi untuk para ulama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu amarallahu bisualihim. Karena Allah memerintahkan untuk bertanya kepada mereka. Ini bentuk takdir dan tazkiyah untuk para ulama dari Allah SWT. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada mereka. Baik, al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala bil bayyinati waz-zubur. Az-zubur al-kutub. Az-zubur al-kutub. Mengenai firman Allah Ta'ala bil bayyinat waz-zubur, al-bayyinat keterangan yang jelas, waz-zubur yang dimaksud zubur ialah al-kutub, kitab-kitab, kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima. Qauluhu ta'ala wa anzalna ilaika dzikra. Wa huwa al-Qur'anu bi ijma'il mufassirin. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra. Adzikra itu adalah Al-Qur'an dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Al-faidatu kam as-sadisah, yang keenam. Qauluhu ta'ala litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Fihi bayanan fi wadhifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia tabyinul Qur'ani alfadhihi wa ma'anihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam firman Allah ini terdapat penjelasan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjelaskan Al-Qur'an baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Al-fa'idatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, wala'allahum yatafakkarun. Fihi dalilun ala al-hassi fi dirasatil Qur'anil Karim, fi dirasati atau fi dirasati ya, fi dirasatil Qur'anil Karim wal iqbali alaihi, la'allahum yatafakkarun, akan mereka mau berpikir. Di dalamnya terdapat dalil anjuran untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan konsentrasi atau fokus dalam mempelajarinya. Nah, baik. Jadi kalau kita ingin benar-benar memahami agama yang benar, maka harus fokus ya. Memang harus fokus. Harus konsentrasi untuk benar-benar memahami lafaz-lafaz dan makna Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya penjelasan beliau banyak dimuat dalam hadis-hadisnya, ya, sehingga fokus mempelajari Al-Quran berarti juga fokus dalam mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, karena hadis Nabi itu menjelaskan lafaz-lafaz dan makna dalam Al-Quran. Dengan begitu, Allah akan menjadikan kita sebagai ahlul ilmi yang mendapatkan takdir dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai ahlul ilmi yang solih, yang terpercaya, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu. Naam, jazakum khair atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.